السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، أعزكم الله. kepada seluruh jamaah yang hadir di masjid ini yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala yang mendengarkan kajian ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat, dan kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah oleh Allah di atas Islam dan Sunnah. Kita bersyukur kepada Allah diberikan taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i, dan kita selalu memohon kepada Allah agar Allah memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkannya dan juga berpegang teguh kepada Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Dan ini membutuhkan perjuangan untuk berpegang teguh kepada Quran wa Sunnah ala fahmi salaf, untuk istiqamah di atas manhaj yang hak ini membutuhkan perjuangan dan banyak sekali tantangannya. Maka kita harus terus belajar dan terus memohon kepada Allah, belajar dan terus mohon tolong kepada Allah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka, terus wasta'in billah. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Muslim. Janganlah kamu berkemauan keras kepada apa-apa yang bermanfaat bagi kamu, minta tolonglah kepada Allah, jangan lemah. Jadi terus minta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Karena tantangan semakin hari semakin banyak, yang enggak senang kepada Islam semakin banyak. Tapi Allah pasti akan menolong agamanya. Tapi kita wajib untuk terus belajar, belajar dan belajar, dan terus kita minta tolong kepada Allah dengan melaksanakan syariat agama ini. Bukannya diam, bukan patah semangat, tapi terus. Karena kewajiban belajar tetap jalan, kewajiban mengamalkan tetap jalan dengan ikhlas dan itiba, kewajiban mendakwakan kepada keluarga tetap jalan, kewajiban mendakwakan umat tetap jalan, enggak boleh berhenti. Meskipun tantangan semakin banyak, kewajiban itu harus jalankan, tapi semua harus dilakukan dengan ikhlas karena Allah dan itiba. Dan kita wajib untuk sabar dan terus minta tolong kepada Allah. Di samping sabar, minta tolong kepada Allah, dan juga jangan tinggalkan sholat. Ya Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amastainu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Karena sholat itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Makanya jangan tinggalkan baik sholat yang wajib, sholat yang sunnah, rawatib, dan juga sholat malam dan yang lainnya. Terus kerjakan dan minta tolong kepada Allah SWT. Ikhwan ibidin, a'azakumullah. Kalau kita terus melakukan demikian, terus belajar, menuntut ilmu, memahami dengan pemahaman yang benar, kemudian kita mengamalkan dengan ikhlas dan itiba, Maka ketika kita mendapatkan ujian, tantangan, itu merupakan sunnatullah, dan Allah enggak akan rubah sunnah itu, tapi berjalan tetap, dan kita berusaha bagaimana kita istiqomah. Maka doa yang terbanyak yang Nabi panjatkan kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Karena banyak orang-orang yang ketika mendapatkan cobaan ujian berguguran di medan dakwah, karena cobaan ujian itu gugur, mereka satu persatu gugur, artinya lepas dari manhaj yang hak ini, lepas dari manhaj Al-Quran wa sunnah ala fahmi salam. Kenapa? Ya ujian, ujiannya banyak, apakah berupa kesenangan maupun juga berupa kesulitan, dua-duanya ujian, tapi itu harus dihadapi. Jadi dua-dua ujian, dan Allah menyebutkan demikian, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Allah berfirman, setiap jiwa itu pasti akan mati, dan kami akan uji kalian bisyarri wal khairi fitnah, dengan kejelekan, dengan kesulitan, dengan kesusahan, wal khair dengan kesenangan, dengan kesehatan, dengan kekayaan. Fitnah itu semuanya ujian, semua fitnah. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Jadi semuanya ujian, dan banyak orang yang gugur di medan dakwah ya karena ujian berupa harta, berupa kemewahan, kesenangan, dan banyak juga yang gugur karena kesulitan, kesusahan, sehingga dia lepas dari manhaj yang hak ini. Jadi ikhwan fi din, azakumullah, berjalan di atas manhaj yang ini, manhaj yang hak ini, ini membutuhkan pengorbanan, membutuhkan kesungguhan, membutuhkan keikhlasan, membutuhkan kita untuk terus tawakal kepada Allah. Harus kuatkan iman kita untuk terus tawakal kepada Allah, karena Allah pasti akan menolong agama ini, dan Allah pasti akan membela orang-orang yang berjuang di jalan dakwah ini, pasti. Itu harus yakin. Tapi jangan melanggar syariat, jangan melanggar syariat, terus jalan, jangan melanggar syariat, karena itu ketetapan Allah, dan itulah jalan yang ditempuh oleh para anbiya wa rasul alaihi wassalatu wassalam, dan juga oleh salafus salih radhiyallahu ajma'in. Ikhwan fi din, azakumullah, saya akan bahas satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad, dan yang lainnya, yang tinggal nanti antum catat, karena di akhir hadis ini ada pembicaraan yang berkaitan dengan masalah bid'ah. Di akhir hadis ini, yang memang pada pekan yang lalu kita bahas tentang masalah bid'ah, dan ini sering dipakai hadis ini untuk hujah untuk bid'ah hasanah, arti bid'ah yang dianggap oleh mereka baik. Saya bacakan hadisnya. Al-Mundhir bin Jarir an abihi Jarir bin Abdullah al-Bajali qala kunna 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sadr an-nahari qala faja'ahu qaumun hufatun 'uratun mujtabin nimari aw al-aba' mutaqallid as-suyufi 'ammatuhum min mudar bal kulluhum min mudar. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر آية إن الله كان عليكم رقيبا والآية التي في الحشر يا أيها الناس اتقوا الله ولا تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمرة. قال فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت bal qad ajazat qala thumma tataba an-nasu hatta ra'aytu qaumain min ta'amin wa thiyabin hatta ra'aytu wajha rasulullah sallam yatahallalu ka'annahu mudhhabatun fa qala rasulullah sallam man sanna fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'un wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'atan kana 'alayhi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min awzarihim shay'un. Dari Mundhir bin Jarir, dari ayahnya itu Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu an, ia berkata, adalah kami di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada permulaan siang, lalu datang kepadanya kaum yang telanjang kaki dan telanjang dadanya, hanya berpakaian luar dari kulit domba yang terbelah tengahnya bergaris hitam putih dengan menyelempangkan pedang. Pada umumnya mereka lah dari kabilah Mudhar, bahkan semuanya dari kabilah Mudhar. Maka berubahlah wajah Rasulullah SAW kasihan, iba melihat keadaan mereka yang miskin. Lalu beliau masuk rumah, kemudian keluar dan memerintahkan Bilal untuk azan dan iqamah. Lalu beliau salat, kemudian beliau berkhutbah dan beliau membacakan ayat dalam surah An-Nisa ayat pertama, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya yaitu Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta, dan pelihara hubungan kekeluargaan, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi. Kemudian dia membacakan ayat lagi dalam surah Al-Hasyr di ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari kiamat, hari akhirat. Maksudnya dia mempersiapkan diri, atau dia memperhatikan apa yang dia perbuat untuk hari esok, untuk di akhirat nanti. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Kemudian Nabi bersabda, tasaddaqa rajulun min dinari, hendaknya seorang mensedekahkan dinarnya, dirhamnya, bajunya, satu sa' gandumnya, satu sa' kurmanya, hingga beliau mengatakan, dan walaupun hanya sebutir kurma. Sedekahkan buat orang-orang ini. Satu kabilah datang ke Masjid Nabawi, ya puluhan orang yang datang dalam kondisi yang sangat miskin, yang pakaiannya itu tidak ada pakaian dalam, pakaian luar yang terbelah tengahnya, yang bergaris-garis, dan itu sudah kelihatan miskinnya. Tidak pakai sandal, tidak pakai sepatu. Maka Nabi mengatakan, walau bisyikki tamrah, adalah sedekah kepada orang-orang tersebut meskipun hanya sebutir kurma. Kemudian perawi berkata, maka seorang dari kaum Ansar datang membawa karung yang berat, hampir tangannya tidak kuat, bahkan akhirnya tidak kuat. Kemudian manusia sering bergantian bersedekah, hingga saya melihat dua tumpukan makanan dan baju, dan saya melihat wajah Rasulullah SAW berseri-seri seakan-akan emas yang disepuh. Lalu Rasulullah SAW bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana 'alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi inqusa min awzarihim syai'un. Nabi bersabda SAW, barang siapa mengadakan atau memulai dalam Islam perbuatan sunnah yang baik, maka ia mendapatkan pahala, dan pahala orang yang melakukannya setelahnya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala mereka. Dan barang siapa mengadakan dalam Islam perbuatan yang buruk, maka dia menanggung dosanya dan dosa orang-orang melakukannya setelahnya tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa mereka. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad dalam Musnadnya di juz yang keempat, Imam Abu Daud At-Tayalisi, Imam Nasa'i dalam Sunannya di juz yang kelima, Imam At-Tahawi dalam Syarah Muslim Al-Athar, Ibn Hibban dalam Sahihnya, dan Al-Baghawi dalam kitabnya Syarah Sunnah, dan yang lainnya. Hadis ini sahih. Di hadis ini Nabi SAW melihat ada orang-orang yang datang ke Masjid Nabawi, dan orang-orang ini dalam kondisi yang sulit. Mereka baru masuk Islam dan kondisinya sangat miskin, sangat fakir. Dilihat oleh Nabi SAW dan para sahabat dengan pakaiannya, dilihat dari dia tidak memakai sandal, sepatu khufaf, disebutkan khufaf dan urah, artinya telanjang kaki dan juga telanjang badan, maksudnya cuma pakaian apa adanya, tidak sempurna pakaiannya. Maka Nabi melihat demikian, Nabi sedih, dan Nabi pertama kali Nabi masuk dulu ke rumahnya melihat orang-orang seperti itu. Ada enggak di rumahnya sesuatu yang bisa beliau sedekahkan? Keluar lagi, masuk lagi, enggak ada yang beliau akan sedekahkan. Karena Nabi juga kondisinya juga sama, susah. Sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah pemimpin dunia dan akhirat. Maka Rasulullah SAW melihat demikian, tunggu sampai sholat duhur, kemudian setelah selesai sholat duhur, beliau berkhutbah, menyampaikan agar para sahabat radhiyallahu jami'in membantu mereka. Dan di sini Nabi SAW sebagai imam, sebagai amir, sebagai kepala negara, Nabi menyuruh para sahabat untuk sedekah kepada orang-orang yang datang itu. Maka ada yang melihat demikian, langsung dia keluar membawa makanan untuk mereka. Ada satu surah, satu kantong besar dibawa, sampai tangannya gak sanggup untuk membawanya karena berat. Ada lagi membawa pakaian dan yang lainnya. Terus setelah satu orang itu datang, yang lain ngikut. Maka Nabi menyebutkan, man sanna fil islami sunnatan hasanah, barang siapa yang mengadakan cara yang baik, yaitu sunnah hasanah di sini artinya dia mengadakan, memulai perbuatan yang baik. Soal sedekah, Nabi sudah menyuruh sedekah belum sebelum datangnya orang-orang ini? Sudah. Ayat Al-Quran ada enggak tentang sedekah? Ada. Hadis Nabi banyak tentang sedekah. Tapi karena orang ini memulai mempelopori kebaikan sebelum yang lain mulai, yang lain ikut, maka dia dapat ganjaran terus sampai hari kiamat tanpa mengalir sedikit pun ganjaran mereka. Begitu juga Nabi menyebutkan selanjutnya, karena Nabi kalau berkata atau bersabda itu jawamiul kalim, singkat dan padat. Meskipun awalnya berkaitan dengan perbuatan ini, Nabi juga menyebutkan kebalikannya. Kebalikannya, orang yang mengadakan sunnah yang jelek, maksudnya bid'ah. Sunnah yang jelek, maksudnya bid'ah. Maka dosanya dia akan tanggung, dan orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit dosa mereka. Jadi ketika orang mengajak orang kepada kesesatan, maka dia menanggung dosanya. Seorang ustaz, seorang da'i, dia mengajak orang untuk berbuat bid'ah, maka dia menanggung dosa orang-orang yang mengikuti bid'ah itu sampai hari kiamat, dia tanggung dosanya. Fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di, dan tidak mengurangi sedikit pun dari dosa mereka. Ikhwan fiddin azakumullah, saya akan bahas yang pertama dulu di sini. Yang pertama berkaitan dengan orang-orang yang datang di sini, yaitu dari kabilah Mudar, dan mereka baru masuk Islam dan kondisinya dilihat oleh Nabi SAW dan dilihat oleh para sahabat, jelas ada orangnya, yaitu kondisinya apa? Miskin, fakir, gak punya apa-apa. Ini dalil lah Nabi menganjurkan untuk sedekah, ini dijadikan dalil oleh sebagian orang untuk apa? Untuk apa? Donasi. Allahul musta'an wa alaihi tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billah. Mana ada keterangan di sini donasi? Gak ada sama sekali. Yang bawa ustad-ustad loh ini. Hadis ini yang bawa ustad-ustad. Hadis ini sahih. Sahih ya di sini. Tapi mana pengambilannya untuk donasi mana? Di sini. Ini lihat orang kondisinya susah, depan mata kita, kita lihat seperti itu. Dan Nabi melihat. Kemudian Nabi menganjurkan untuk sedekah. Nabi di sini sebagai apa? Ulul amri. Nabi enggak minta duit, duit mana? Dinar, dirham sini, bawa sini. Pegang dulu semuanya, simpen, baru kasih. Enggak kan? Langsung dikasih mereka. Beda dengan cara yang ada sekarang ini. Cara yang ada suruh apa? Dimintain orang satu persatu. Berarti dia bukan ulil amri. Dia bukan wakil ulil amri. Iya tidak? Minta. Kadang-kadang juga mintanya maksa. Ini nyata maksa. Dan juga enggak jelas siapa yang mau dikasih. Kalau ini jelas depan mata ini kelihatan orangnya susah. Depan mata gitu. Jadi ketika orang membawakan dalil, lihat dulu penjelasan para ulama tentang hadis ini gimana. Betul anjuran soal sedekah, dianjurkan sedekah. Kita enggak mengingkari adanya sedekah. Saya punya buku tentang sedekah. Ayat-ayat Al-Quran banyak tentang sedekah. Tapi cara yang ada di lapangan sekarang ini udah menyalahi dari manhaj salafus saleh. Menyalahi perbuatan mereka. Enggak ada Nabi melakukan seperti itu. Dilihat orangnya, kemudian orang disuruh untuk sedekah dan berbondong-bondong orang sedekah. Jadi bukannya seperti sekarang ini dikumpulkan dan enggak jelas kepada siapa. Gitu. Jadi dalil dilihat bagaimana penerapannya yang ada pada zaman Rasulullah SAW. Dan ini terjadi berulang kali apa sekali? Sekali. Anda bisa lihat dalam kitab-kitab hadis yang lainnya. Ada juga pernah datang orang yang susah, yang pernah juga saya sebutkan, dan juga ini juga sahih. Orang ini kebunnya kena hama. Kemudian dia akhirnya berutang kepada orang. Nabi suruh SAW untuk bersedekah untuk orang itu. Ada orangnya dan tahu. Dan ini Nabi sebagai ulil amri menyuruh untuk sedekah. Orang bantu langsung kepada orang itu. Masih belum terbayar juga, Nabi suruh orang-orang untuk membebaskan utangnya orang itu. Ini Rasulullah yang perintah sebagai ulil amri. Dan ini terjadi sekali di zaman Nabi. Orang yang susah, miskin, fakir, lapar, ada atau tidak? Banyak, seperti Ashabu Sufa dan yang lainnya. Tapi kan gak ada orang kemudian cari donasi terus untuk bantu mereka, gak ada. Kalau ada pribadi orang mau bantu, silakan bantu, kan masalah. Bantu tetap wajib kalau ada orang yang fakir. Bahkan yang pertama kali yang kita bantu siapa dulu? Tetangga yang dekat kan, atau keluarga yang miskin. Jadi sudah kita bahas yang pertama kali kepada siapa? Kepada keluarga yang dekat. Sebab sedekah, infak, nafkah yang pertama kali kepada siapa dilakukan? Kepada keluarga. Dan Allah sebutkan jelas dalam Al-Quran. Mereka bertanya kepada Rasulullah dalam surah Al-Baqarah di ayat 215. Untuk melihat ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. ketemu ayatnya. Allah berfirman, yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wabnis sabil. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Mereka, para sahabat, bertanya kepadamu tentang kepada siapa mereka memberikan nafkah dan kepada siapa mereka menginfakkan hartanya. Katakanlah kepada mereka, qul ma anfaqtum min khairin, apa saja yang kamu infakkan dari kebaikan itu, yang pertama pada kedua orang tua, yang kedua aqrabin, sanak kerabat, yang ketiga yatama, orang-orang miskin, anak-anak yatim, yang keempat masakin, orang-orang miskin, yang kelima wabnis sabil, dan orang yang dalam perjalanan. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa saja yang kamu lakukan dari kebaikan, Allah mengetahui. Enggak perlu diumumkan, enggak perlu. Allah tahu. Kita sedekah sama orang sembunyi-sembunyi, Allah tahu kebaikan kita. Maka yang pertama kali kita memberikan nafkah kepada siapa dulu? Orang tua, kemudian istri, anak. Karena Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu an, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, al-yadul ulya khairun min al-yadi sufla, wabda' biman ta'ul, wabda' biman ta'ul, wa khairu sadaqa an dhahri gina, wa man yasta'fif yu'iffahu Allah, wa man yastaghni yughnihi Allah. Dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu an, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Mulailah sedekah itu atau nafkah itu kepada orang yang engkau tanggung. Dan sebaik-baik sedekah selebih dari keperluan. Yang sudah kita berikan nafkah orang tua kita, istri kita, anak kita, masih ada kelebihan, dan itu yang sebaik-baiknya kita sedekahkan. Barang siapa yang menjaga dirinya, Allah akan jaga dirinya, dan barang siapa yang merasa cukup, Allah akan cukupkan dia. Ini yang riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Hakim bin Hizam. Jadi Nabi SAW menyebutkan di sini bahwa tangan yang di atas lebih baik dari tangan di bawah. Tangan yang di atas yang memberi, tangan yang di bawah yang meminta, tangan yang di bawah yang menerima. Dua maknanya tangan di bawah itu. Tapi Nabi menyuruh wabda biman ta'ul, mulai dari orang yang kau tanggung. Berarti yang kita tanggung, kita wajib memberikan nafkah pertama kepada orang tua, kedua istri kita, yang ketiga anak kita, yang keempat orang-orang yang kita tanggung, apakah itu pembantu atau siapa yang kita tanggung, itu wajib. Baru setelah itu selebih dari keperluan kita, yang masih ada kelebihan itu baru kita berikan kepada orang lain. Nah, orang lain yang kita berikan, Allah sebutkan siapa dulu setelah orang tua, apa? Al-aqrabin, sanak kerabat yang dekat, saudara kita, family kita yang dekat dengan kita, kemudian baru yang lainnya, orang-orang miskin, anak-anak yatim, dan ibnu sabil. Dalam hadis yang lain Nabi menyuruh kita untuk memperhatikan tetangga. Dalam ayat Al-Quran juga Allah sebutkan demikian. Di dalam surah An-Nisa di ayat 36 Allah menyebutkan wabidil qurba wal jaridil qurba wal jaril junub, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Yang kita mulai sedekah itu kepada tetangga yang dekat, tetangga yang jauh. Artinya sanak kerabat udah tadi. Orang tua, istri, anak, kemudian sanak kerabat, kemudian tetangga. Kemudian baru yang umum, orang-orang miskin yang umum, kemudian anak yatim, kemudian baru ibnu sabil. Ini nas Al-Quran, ini dalil dari Quran dan hadis Nabi yang sahih. Kemudian Nabi menyebutkan di akhir hadis yang tadi, wa may yasta'fif yu'ifa Allah, barang siapa yang menjaga dirinya, Allah akan jaga. Dia jaga dirinya, dia gak mau minta-minta dan tidak mengharap pada manusia, itu Allah akan jaga dirinya. Dan para sahabat radhiyallahu ajma'in adalah orang-orang yang menjaga dirinya, dia gak mau minta-minta pada manusia, tidak. tidak memelas pada manusia, minta belas kasih sayang manusia, tidak ada sahabat, enggak ada sama sekali. Mereka sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta, mintanya kepada Allah. Kalau engkau minta tolong kepada Allah. Minta kepada Allah. Mereka enggak minta kepada manusia karena Allah menyebutkan demikian di dalam Al-Qur'an, di dalam surah An-Nisa di ayat 32, was'alullaha min fadli. Dalam kamu minta kepada Allah dari karunia-Nya Allah, minta kepada Allah. Bukan minta kepada manusia. Jadi enggak ada sahabat merengek-rengek pada manusia. Saya sudah sampaikan berkali-kali tentang hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan Imam Bukhari. Beliau lapar sampai apa? Pingsan. Enggak minta pada sahabat yang lain, tidak. Itulah Islam. Itulah mengajarkan demikian. Itu cobaan, itu ujian. Semua rezeki sudah dibagi oleh Allah. Enggak ada larangan minta-minta, banyak hadis dan sudah saya bacakan di majlis ini. Jadi itu perhatikan. Ketika Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk sedekah, karena Nabi sebagai apa di sini? Ulal amri. Ada orangnya di situ yang susah itu, yang perlu dibantu depan mata. Lihat. Dan Nabi enggak menampung, Nabi suruh langsung memberikan kepada mereka gitu. Kalau yang praktikkan sekarang, dia ngambil hadis ini untuk apa? Untuk donasi, untuk jadi panitia, untuk ini segala. Dari mana pengambilannya? Mengumpulkan uang orang. Apa itu enggak fitnah? Kumpulkan uang orang, donasi untuk ini, masukkan rekening ini. Kita enggak tahu benar apa enggak, jujur apa tidak, sampai atau tidak. Kenyataan di lapangan banyak yang tidak sampai. Kenyataan di lapangan banyak yang khianat. Kenyataan seperti itu. Kemudian juga digunakan lagi buat yang lain, banyaklah sudah yang enggak jelas. Makanya ikhwan fil din azakumullah, kejadian ini hanya sekali. Dan kita, dan sudah berkali-kali saya sampaikan, kita sebagai talibul ilmi sibuk kita dengan apa? Ilmu. Adapun yang soal masalah membantu ini, ada orangnya nanti, bukan kita. Kita. Kepedulian kita yang paling besar apa? Belajar agama, memahami Al-Qur'an sunah, pahami salaf, kemudian kita mengamalkan dan mendakwakan kepada orang. Sekarang ada orang, ya, sedekah kepada orang miskin dengan satu butir kurma, atau dengan uang 50 ribu, atau dengan beras, dengan orang yang mengajarkan dia bagaimana dia beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Lebih utama mana? Lebih utama mana? Lebih utama orang mengajarkan Islam kepada orang yang awam yang gak ngerti agama sama sekali daripada orang memberikan makan. Lebih utama mengajarkan bagaimana cara dia wudu, mengajarkan bagaimana dia sholat yang benar, itu lebih utama daripada memberikan makan. Kalau makan bisa dicari sendiri, rezeki sudah dibagi belum oleh Allah? Sudah dibagi. Kalau ada orang yang kemudian dia pingsan seperti Abu Hurairah, tetap rezeki dikasih sama Allah sampai jatah rezeki dia habis, kemudian dia meninggal dunia. Tapi mengajarkan ilmu itu urusan kita, itu tanggung jawab kita di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Kita sebagai talibul ilmi, sebagai dai, antum ajarkan enggak orang tentang Islam yang benar? Antum ajarkan enggak orang itu tentang tauhid, menjauhkan syirik? Engkau ajarkan tidak orang itu bagaimana mengamalkan sunnah, menjauhkan bid'ah? Bukan memberikan makan. Kalau memberikan makan, kok sekarang berubah sekarang dakwah ini? Dakwah nasi bungkus sekarang ini. Ini enggak benar, ini menyalahi syariat. Enggak ada di zaman Nabi sama orang kumpulkan makan-makan sampai Jumat masih bungkus, orang suruh antri di depan masjid. Di mana-mana sekarang ini. Apa begitu Islam mengajarkan? Mencoreng nama baik Islam, mencoreng nama dakwah, mengajarkan orang untuk mengharapkan sesuatu pada manusia. Ini penghinaan kepada agama ini. Gak ada dalam Islam seperti itu. Orang suruh antri, nasi bungkus dikasih tiap Jumat. Apa Islam mengajarkan seperti itu? Gak ada. Kalau antum mau sedekah, antum antarkan ke rumahnya tanpa orang lain tahu. Itu Islam mengajarkan demikian. Maka suruh kita perhatikan tetangga-tetangga kita. Bukan orang suruh antri, anak-anak pondok diajarkan dari sekarang antri makanan tiap Jumat. Nasi bungkus. La haula wala quwwata illa billah. Antum menjelekkan nama Islam. Menjelekkan nama dakwah. Mencoreng karena sebagian orang mencari makan dari situ. Dan orang kalau biasa seperti itu, nanti hidupnya akan ada di kepalanya dia kita udah gak usah nyari nafkah. Kita udah ada yang nanggung nih. Pokoknya tiap Jumat itu di situ masjid ada tuh. Nasi bungkus. Udah. Ini ngerusak nama dakwah. Ngerusak nama Islam. Orang disuruh oleh Rasulullah SAW untuk mencari nafkah dengan sendiri. Para sahabat mencari nafkah dengan sendiri. Para anbiya wa rusul alaihi salatu wasalam yang tempatnya di sorga, mereka cari makan sendiri, tidak mengharap pada manusia. Itu Islam aja, dan itu ayat banyak dalam Al-Qur'an menjelaskan demikian. Mereka enggak minta upah dari manusia. Itu masih jadi pelajaran. Bukannya kemudian ngambil satu hadis, oh ini boleh sedekah. Kumpulkan sedekah, beda dong, di lapangan beda, sekarang ini beda. Ini kondisi sekali terjadi seperti itu. Kalau kita masih datang orang-orang miskin susah dari tempat yang jauh mereka datang. Kan dulu perjalanan Masya Allah di tengah padang pasir. Gak ada tempat berteduh, gak ada tempat juga untuk cari makan segala macam. Susah datang Masjid Nabawi. Tapi kemudian Nabi melihat, mungkin Nabi menganjurkan untuk sedekah. Sudah sekali. Gak seperti sekarang ngumpulkan sedekah. Orang ngumpulkan uang orang itu fitnah, fitnah. Dan antum berat nanti pertanyaan di hari kiamat. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat ada fitnah, fitnah umatku masalah harta nanti. Itu hadis sahih dari Tirmidzi dan yang lainnya. Dan itu berat tanggung jawabnya. Jangan antum jangan hubungan dengan itu. Di masalah dunia ini, antum sibuk dengan belajar agama ini. Orang yang paling rendah derajat dia sebagai orang alim, sebagai ustaz, menganggap dunia ini gak ada harga apa-apanya. Gak ada harga. Kok sekarang beralih kepada nasi bungkus. Kumpulkan apa? Segala macam lah, sembako, kumpulkan uang. Bahkan sekarang ini ada mustauda, gudang. Jadi pondok itu punya gudang. Gudang apa? Pakaian bekas, gudang barang-barang bekas. Kok jadi seperti itu? Jangan-jangan yang dimasukkan di pondok orang-orang bekas lagi. Orang-orang yang sudah banyak berbuat dosa, nakal, pondok. Mesti kan gak begitu. Tugas dia di pondok itu apa? Mendidik orang agar dia menjadi anak-anak yang soleh, yang bermanfaat buat umat, yang berbuat dirinya, keluarganya, dan masyarakat. Itu kok ngurusin sekarang, ngurusin nasi bungkus, ngurusin iftar, shaim untuk orang buka puasa. Dari dulu juga orang buka puasa di zaman Nabi SAW. Gak ada tuh orang kumpulkan dana untuk buka puasa. Antum nih cari kerjaan. Kumpulkan uang orang nih fitnah, fitnah, dan fitnah. Masing-masing, seandainya antum, umpamanya antum gak kumpulkan dana itu, apa dia gak makan? Apa dia gak buka puasa? Tetap buka puasa. Ini kan kadang-kadang juga ada sesuatu yang tersembunyi di situ. Dia pengen dari situ makan, dia pengen dapat uang dari situ. Dia juga pengen ingin apa? Dikenal, hubbuz zuhur. Dan ini yang bahaya ini sekarang ini. Baik untuk orang awamnya, pelajarnya, maupun ustadznya pengen hubbuz zuhur. Yang dilihat oleh orang. Sekarang kan semuanya pakai apa? Allah. Semuanya di foto udah. Orang sakit di foto, orang ini semua udah. Diambil gambarnya. Ini enggak benar. Di mana keikhlasan antum? Sedekah yang paling baik yang tersembunyi. Shadaqatus sir yudfi'u ghadabar rabb. Kata Nabi. Sedekah yang tersembunyi itu akan memadamkan kemurkaan Allah Taala, bukan ditampakkan pada manusia, bukan. Jadi ini hadis ini dimanfaatkan oleh banyak orang untuk sedekah. Nabi menganjurkan sedekah bukan karena hadis ini, ayat Al-Qur'an banyak. Antum melihat puluhan ayat dalam surah Al-Baqarah dan juga surah yang lainnya tentang anjuran sedekah. Belum ada hadis Nabi yang lain, banyak. Saya bawakan lebih dari 20 hadis di buku saya, sedekah. Itu coba dibaca lagi gitu. Nah, hadis ini yang sering dipakai ini untuk donasi ini. Ini hadis ini. Coba anda perhatikan kondisinya, orang itu depan kita dan kita bantu, wajib kita bantu. Karena apa? Depan kita, susah dia gitu. Ini nyari kerjaan, ada bencana, ini udah sibuk, ada bencana. Kewajiban ketika ada bencana, siapa yang wajib? Ulamri. Yang kedua ada para pejabat yang terkait dengan itu. Yang ketiga orang-orang kaya. Adapun kita sibukkan yang lebih bermanfaat daripada itu semuanya. Itu belajar, memahami Islam, mengamalkan dan mendakwakan kepada keluarga kita. Dan kita juga wajib untuk mendakwakan kalau kita memang mampu untuk mendakwakan orang-orang itu. ke sana berangkat dakwah, sampaikan ilmu yang benar tentang tauhid dan larang mereka berbuat syirik, ajarkan mereka tentang Islam yang benar, bagaimana mereka berwudu, bagaimana mereka sholat, itu yang perlu diajarkan, bukan ngasih makan. Masih makan siapapun bisa, tapi untuk mengajarkan ilmu yang bermanfaat nggak ada yang bisa kecuali orang thalibul ilmi, belajar agama dengan benar dan ikhlas karena Allah, itu baru bisa dia untuk mengajarkan. Adapun yang lain nggak akan bisa. Siapa orang-orang awam yang datang ke sana yang bantu peduli, mana bisa ngajar? Wadis dia juga sebagian nggak sholat. Orang-orang umum ada nggak yang bantu bencana-bencana orang kafir, ada nggak? Ada orang kafir juga bantu. Kita jangan terbawa dengan perasaan, kesian perasaan, bukan. Betul, yang lebih kesian lagi dia tidak tahu dan tidak mengenal Allah, berbuat syirik kepada Allah, itu lebih kesian kita kepada mereka. Kita ajarkan mereka tentang Islam, tentang tauhid, itu kepedulian yang paling peduli kita kepada umat ini. Itulah tugas kita sebagai thalibul ilm, tugas kita sebagai da'i. Paham sampai sini? Kemudian ikhwanul fiddin, a'azakumullah, Nabi SAW ketika menganjurkan untuk sedekah di depan para sahabat yang orang-orangnya dari kaum mudhor ini, di depan mata ada mereka, maka sebagian bawa sahabat itu dengan dinarnya, dirhamnya, sebagian membawa karung atau kantong yang berat isinya makanan, ada juga yang kumpulan baju, artinya bawa baju. Di sini disebutkan hatta raaitu qaumain min ta'amin wa thiyabin, sehingga saya melihat dua tumpukan makanan dan baju, karena itu yang dibutuhkan saat itu. Dia enggak makan, jauh perjalanannya. Ta'am wa thiyab. Dan aku lihat wajah Rasulullah itu seperti emas yang disepuh. Senang Rasulullah, berseri-seri. Karena sahabat berlomba-lomba berbuat kebaikan, karena mereka orang pertama kali berbuat kebaikan. Ketika Rasul menganjurkan fastabiqul, ya ketika Allah berfirman fastabiqul khairat, yang pertama kali mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka adalah orang-orang yang yusari'una fil khairat, bersegera dalam berbuat kebajikan. Senang Nabi melihat para sahabat yang berlomba-lomba membantu orang-orang yang susah. Kemudian Nabi bersabda SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, barang siapa yang mengadakan atau memulai dalam Islam perbuatan sunnah yang baik, falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'da min qari an qusa min ujurihim syai'un, maka dia mendapatkan ganjaran dan ganjaran orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun ganjaran mereka. Di sini antum perhatikan, sedekah ini sudah ada dalilnya belum? Ada di Quran, sudah ada dalilnya di sunnah, dan Nabi sudah sering menganjurkan sedekah. Tapi ketika kondisi seperti ini, ada seorang sahabat memulai, dia membawa makanan kepada orang-orang dan juga dinar dan dirham, kemudian diikuti oleh sahabat yang lain, maka pertama kali yang mulai ini dia mendapatkan ganjaran, yang pertama kali memulai ini. Dan di sini ketika berbicara tentang sunnah hasanah, tidak ada kalimat dalam hadis ini yaitu apa? Bid'ah hasanah, enggak ada. Ini kemudian dipakai oleh ahlul bid'ah, hadis ini menunjukkan tentang ada bid'ah, tidak. Di sini tentang sunnah hasanah yang memang sudah ada sebelumnya dalilnya di Quran dan sunnah, mereka kemudian menghidupkan kembali, sudah ada keterangannya. Dia tidak berbuat bid'ah yang baru, tidak, tidak, karena sedekah sudah ada dalilnya di Quran dan sunnah, dan Nabi sering menganjurkan sedekah. Jadi dia memulai itu, dia berbuat satu kebaikan karena ditiru dan diikuti oleh yang lain, dia mendapatkan ganjaran dan ganjaran orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun dari ganjaran mereka. Ini dikatakan sunnah hasanah. Dalam Islam tidak ada bid'ah hasanah, tidak ada, karena Nabi sudah bersabda SAW, kullu bid'atin dolalah. Nabi yang bersabda wa kullu dolatin finnar, setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesat tempatnya di neraka. Dalam Islam tidak ada yang namanya bid'ah hasanah, tidak ada. Dalam Islam tidak ada. Selama-lamanya tidak ada yang namanya bid'ah hasanah. Semua bid'ah adalah dolalah. Makanya di dalam hadis disebutkan, dan ini sudah kita bahas, Antum lihat di halaman 84 di buku Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Di buku Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah di halaman 84. Jadi kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempat yang neraka. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Setiap bid'ah itu adalah sesat meskipun manusia memandangnya baik. Setiap bid'ah itu sesat meskipun manusia memandangnya baik. Ini juga sering diartikan, kan ada riwayat, apabila kaum muslimin itu memandang baik sesuatu maka dia menjadi baik. Ini enggak benar, karena kaitannya di situ berkaitan dengan ijmanya para sahabat. Dan hadis-hadis tentang larangan berbuat baik banyak. Ini ada riwayat yang menyebutkan tentang apa yang dipandang oleh manusia itu baik, maka itu baik. Untuk lihat di halaman 108. Halaman 108 di buku Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dhalalah." Hendaklah kalian mengikuti dan janganlah kalian berbuat bid'ah. Sungguh kalian telah dicukupi dengan Islam ini dan setiap bid'ah adalah sesat. Itu perhatikan tadi Ibnu Umar mengatakan setiap bid'ah apa? Sesat. Kullu bid'atin dhalalah wa in ra'a nas wa in ra'aha nasu hasanatan. Meskipun manusia memandangnya baik. Ini riwayatnya diriwayatkan oleh Imam Al-Alikai dalam Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah dan juga Ibnu Battah Al-Lughbari dalam kitabnya Al-Ibana. Yang berkata Abdul bin Mas'ud, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dhalalah." Hendaklah kalian mengikuti dan janganlah kalian berbuat bid'ah, sungguh kalian telah dicukupi dengan Islam ini dan setiap bid'ah adalah sesat. Ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi Al-Alikai dalam Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah, At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Ibana. Ingat, sahabat ini semua mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah sesat. Perkataan Nabi kullu bid'atin dhalalah, Nabi bersabda dengan bahasa Arab dan Nabi orang yang fasih dalam bahasa Arab. Kalimat setiap bid'ah sesat bukan menunjukkan sebagian bid'ah sesat, sebagian enggak. Kan kata mereka enggak, sebagian bid'ah sesat, sebagian enggak, ada bid'ah hasanah. Dari mana? Wah, Nabi orang yang paling paham, orang yang fasih dalam berbahasa Arab. Para sahabat juga sama mengucapkannya kullu bid'atin dhalalah. Semua sahabat sama, setiap bid'ah sesat. Enggak ada yang namanya bid'ah hasanah dalam Islam, tidak ada. Adapun sunnah hasanah dengan hadis yang tadi riwayat Muslim itu ada, tapi memang sudah ada sebelumnya. Dia memulai lagi. Sedekah sudah ada nas dalam Al-Qur'an sunnah. Dan Nabi sudah menganjurkan. Kemudian dia mulai lagi. Sampai sini paham enggak antum? Nah, sekarang mereka berdalil lagi dengan hadis riwayat bawahnya. Perkataan ini maksud di halaman 108. Mereka berdalil dengan ini. Innallaha nadhara fi qulubil ibadi fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khayra qulubil ibadi fastafahu li nafsihi fabta'athahu bi risalatihi thumma nadhara fi qulubil ibadi ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fawajada quluba ashabi khayra qulubil ibadi fajalahum wuzara'a nabiyhi yuqatiluna ala dinihi fama ra'a almuslimuna hasanan fa huwa 'inda Allahi hasan wama ra'ahu sayyan fa huwa 'inda Allahi sayyi. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah melihat hati hamba-hambanya dan Allah mendapati hati Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik hati manusia. Maka Allah pilih Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya dan Allah memberikan risalah kepadanya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melihat dari seluruh hati hamba-hambanya setelah nabinya Muhammad SAW, maka dapati bahwa hati para sahabatnya merupakan hati yang paling baik sesudahnya. Maka Allah jadikan mereka sebagai pendamping nabinya SAW yang mereka berperang untuk agamanya. Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka itu baik. Maka itu baik di sisi Allah. Dan apa yang mereka pandang buruk, maka di sisi Allah hal itu buruk. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir, dan juga diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dan At-Tabrani dan Mu'jamul Kabir, dan Al-Juri dalam kitabnya Syariah. Asar ini ada sebagian ulama mendhaifkan asar ini, tapi kita mengambil yang menghasankan. Asar ini dihasankan oleh sebagian ulama, antara Syekh Ahmad Muhammad Syakir. Sekarang antum lihat yang dijadikan dalil oleh mereka, yaitu kalimat fama ra'al muslimuna hasanan fa huwa 'indallahi hasan wa ma ra'au sayyi'an fa huwa 'indallahi sayyi'. Jadi apa yang dilihat oleh kaum muslimin itu baik, maka di sisi Allah itu baik. Apa yang dipandang oleh kaum muslimin itu jelek, maka itu jelek. Antum lihat Nabi SAW bersabda di awal, antum lihat di sini Ibnu Mas'ud menjelaskan di sini pertama tentang siapa? Tentang siapa di sini? Tentang para sahabat. Apa yang dipandang baik oleh para sahabat, maka itu baik. Apa yang dipandang jelek oleh mereka, maka jelek. Ini berkaitan dengan ijma' as-sahabah. Karena ijma'nya para sahabat ma'sum. Ijma'nya sahabat ma'sum. Gak mungkin mereka itu ijma' dalam kesalahan, gak mungkin. Ijma' mereka ma'sum. Karena itulah nas Al-Quran mengatakan demikian. Allah berfirman dalam surah An-Nisa di ayat 115, itu dalil yang dikenal oleh para ulama tentang ijma'nya para sahabat. Juga disebutkan oleh Imam Al-Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Allah berfirman, "Wa man yushaqqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin walihi ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, artinya mengikuti jalan selain jalannya para sahabat, kami akan palingkan kepada lebih berpaling, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam, dan jahanam itu sejak tempat kembali. Yang dimaksud dengan jalan kaum mukminin, jalannya para sahabat, arti ijma'nya mereka ma'sum. Ijma'nya mereka ma'sum. Jadi apa yang dipandang baik oleh para sahabat, maka itu baik. Apa yang dipandang jelek oleh mereka, maka itu jelek. Dan di sini antum perhatikan, di asar ini menunjukkan pertama, antum lihat tuh fawaidnya di halaman 109, bahwa hati para sahabat radhiyallahu anhu majma'in adalah hati yang paling baik setelah para nabi dan para rasul alaihi mustalatu wassalam. Dan Allah tahu tentang hati mereka, bahwa mereka itu baik. Allah sebutkan dalam surah Al-Fath di ayat 18, fa'alima ma fi qulubihim. Allah mengetahui tentang hati mereka, bahwa hatinya para sahabat lah hati yang paling baik setelah para rasul dan para nabi alaihi mustalatu wassalam. Yang kedua, para sahabat radhiyallahu anhum adalah para pendamping nabi SAW yang setia kepada beliau. Yang ketiga, para sahabat radhiyallahu anhum adalah para pejuang pembela agama Islam, dengan perantara mereka agama Islam tersebar ke seluruh pelosok dunia. Maka nanti setelah bab ini kita akan bahas tentang babnya para sahabat, tentang sahabat nabi. Di buku ini nanti kita akan bahas tentang para sahabat. Yang keempat, para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang yang paling paham tentang agama Islam, paling takut, paling selamat, dan paling bijaksana. Yang kelima, ijma' sahabat radhiyallahu anhum majma'in la ma'sum, sehingga tidak mungkin mereka sepakat dalam kesesatan. Apa yang dipandang baik oleh mereka, maka baik pula di sisi Allah. Dan apa yang dipandang jelek oleh mereka, maka di sisi Allah hal itu buruk. Karena dasarnya bahwa ijma' para sahabat itu adalah ma'sum, yang pertama tadi ayat Al-Quran yang sampai dalam surah apa tadi? An-Nisa ayat 115. Kemudian di hadis Nabi SAW, untuk melihat hadisnya, Nabi menyebutkan bahwa para sahabat gak mungkin bersepakat di atas kesesatan. Untuk melihat di halaman 50 di buku Syarah Akidah, halaman 50, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala qad ajara ummati min an tajtami ala dhalala. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah melindungi umatku dari berkumpul atau bersepakat di atas kesesatan. Maksudnya umatku di sini pertama kali siapa? Para sahabat. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim Kitab Sunnah dari sahabat Ka'ab bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu an, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani silsilah hadis as-sahihah di juz yang ketiga. Dan juga umat Islam ini enggak akan mengalami kebaikan sehingga mereka mengikuti jejaknya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan sahabat enggak ada yang mengerjakan bid'ah. Mereka mengikuti Al-Qur'an wa sunnah. Mereka berpegang teguh. Makanya mazhabnya para sahabat itu wajib untuk kita ikut. Enggak boleh kita berpaling dari mereka. Antum lihat di halaman 111. Jadi 109. Para imam memerintahkan kita untuk mengikuti para sahabat. Saya sebutkan dari Imam Ahmad saja. Jadi Imam Ahmad rahimahullah yang wafat tahun 241 Hijriah, Imam Ahlu Sunnah. Beliau mengatakan usul sunnah indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulullah SAW wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fa hiya dhalalah. Prinsip Ahlu Sunnah adalah berpegang dengan apa yang dilaksanakan oleh para sahabat radhiyallahu ajma'in dan mengikuti jejak mereka, meninggalkan bid'ah, dan setiap bid'ah sesat. Antum lihat, dari Nabi mengatakan setiap bid'ah sesat, para sahabat mengatakan setiap bid'ah sesat, para imam, para tabi'in mengatakan demikian, tabi'ut tabi'in dan para imam semua mengatakan bahwa kullu bid'atin, setiap bid'ah sesat, enggak ada bid'ah hasan dalam Islam, tidak ada sama sekali. Kemudian ikhwan fil din, kalau saya bacakan lagi panjang ini, lanjutkan bahwa kalimat wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Sekarang kita masuk yang kedua, potongan yang kedua di hadis ini. Barang siapa yang mengadakan satu sunnah yang jelek atau mengadakan dalam Islam perbuatan yang buruk, maka dia akan menanggung dosanya. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana 'alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di min ghairi anqusa min awzarihim syai'un. Barang siapa yang mengadakan satu sunnah yang jelek, maksudnya di sini satu cara yang jelek, satu perbuatan yang jelek, dan di sini masuk kepada apa? Bid'ah masuk di sini. Sunnah sayyi'ah maksudnya bid'ah di sini. Cara yang jelek, perbuatan yang jelek dan juga bid'ah. Maka dia menanggung dosanya dan dosa orang-orang mengikutinya sesudahnya tanpa mengurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Kalau orang pertama kali mengadakan sesuatu cara yang jelek, maka dia akan dapat dosanya. Contoh, Nabi SAW bersabda, La tuqtalu nafsun zulman illa kana ala bni Adam al-awwal kiflun min damiha wa dhalika annahu awwalu man sannal qatla. Tidak ada satu jiwa pun terbunuh secara zalim kecuali anak Adam yang pertama, yaitu yang membunuh saudaranya mendapatkan bagian dari darahnya, arti dosa pembunuhan, karena ialah orang yang pertama kali mencontohkan pembunuhan. Sanna al qatl, di sini dia mengadakan apa? Sanna sunnatan sayyatan. Dia mengadakan sunnah yang jelek, apa? Membunuh saudaranya. Pertama kali dia membunuh saudaranya, ketika dia membunuh, maka orang-orang yang sudah yang membunuh, dia dapat dosanya karena dia yang mulai, dia yang mencontohkan membunuh saudaranya. Paham di sini? Di sini sanna sunnatan sayyi'atan dia. Nabi juga menyebutkan tentang tidak bolehnya kita mengikuti sunnah yang jelek. Dan Nabi sudah menyebutkan umat Islam akan mengikuti sunnah-sunnah yang jelek dari siapa? Dari Ahlul Kitab. Latattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltum. Kata Nabi SAW, hadis ini sahih dari Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, latattabi'unna, sungguh kalian akan mengikuti cara-cara, artinya sunnah-sunnah, metode, adat dan kebiasaan dari orang-orang sebelum kalian, artinya cara beragamanya mereka yang kalian ikuti itu kalian akan mengikuti sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, sedepan demi sedepan, sampai mereka masuk ke lubang dhab, kalian akan ikut masuk juga. Jadi sini untuk perhatikan, di sini sanna sunnatan sayyi'atan, cara yang jelek ya. Jadi pengertian sanna fil islami sunnatan sayyi'atan itu cara yang jelek. Yang dimaksud dalam hadis ini sunnah secara bahasa, arti contoh yang diikuti atau dilalui, bukan bermakna kalimat. Antum perhatikan, yang dimaksud sunnah dalam hadis ini, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falau ajruha, artinya contoh yang diikuti, bukan bermakna sunnah secara syar'i, sebagaimana dalam terdapat dalam sabda beliau, fa'alikum bisunnati. Jadi hadis ini, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, tadi sudah saya sebutkan, cara yang baik, artinya bukan membuat sesuatu yang baru dalam agama, bukan, artinya sudah ada. Kalau di sini man sanna fil sunnatan sayyi'atan, dia mengikuti cara yang jelek gitu. Di sini adalah dalam istilah bahasa sunnah sayyi'ah, perbuatan yang jelek, perbuatan yang buruk, cara-cara yang jelek, cara-cara yang buruk yang dilakukan, itu sunnah sayyi'ah. Kemudian antum perhatikan lagi bahwa dalam Islam berkaitan dengan baik atau buruk itu kekhususan yang menilai itu siapa? Baik atau buruk itu yang menilai siapa? Syariat. Akal itu tidak mampu untuk menilai bahwa itu baik atau buruk. Ini berkaitan dengan agama. Suatu perbuatan dalam agama ini baik atau buruk yang menilai adalah syariat. Berbeda dengan al-bid'ah. Al-bid'ah mengatakan baik dan buruk itu menurut apa? Akal. Dan itu lakukan oleh semua al-bid'ah seperti itu. Kalau misalnya tidak punya hak. Ada pembahasan kita di syarah akidah tentang akal. Kalau antum mau lihat supaya lebih jelas lagi, bahwa ini ahlul bidah berdalil dengan akal mereka, apakah itu firqoh-firqoh Mu'tazila, Asy'ariyah atau yang lainnya, semuanya menganggap bahwa itu baik dengan akalnya. Antum lihat di halaman 65. Halaman 65 di syarah akidah, bahwa dalil akal yang benar akan sesuai dengan dalil naqli, nas yang sahih gitu. Dan akal dalam syariat, perhatikan, akal ini merupakan bagian dari indera yang ada dalam diri manusia, bisa ada dan bisa hilang. Bab Nabi menyebutkan wa anil majnuni hatta yaqila, dan taklif syariat ini tidak dihilangkan dari orang yang majnun. Dia enggak ada kewajiban apa-apa karena majnun, gila dia sampai dia berakal. Jadi akal ini Allah yang menciptakannya. Allah menyampaikan kalamnya kepada orang-orang yang berakal. Akal ini pentingkan dalam syariat untuk memahami agama. Tidak mungkin beban atau taklif syariat dilaksanakan oleh orang yang tidak berakal, tidak mungkin. Makanya Nabi bersabda, kemudian di halaman 66, rufi'al qalamu an thalathatin anin na'imi hatta yastayqidha wa anis sabi hatta yahkalima wa anil majnuni hatta ya'qila. Catatan pahala dan dosa diangkat, dibebaskan dari tiga golongan. Orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia mimpi balik, dan orang gila sampai dia kembali berakal. Hadis ini sahih riwayat Abu Daud. Dan Allah mencela orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Dia berakal tapi enggak digunakan akalnya untuk berpikir. Seperti orang-orang kafir, mereka punya akal tapi dia enggak gunakan untuk menerima kebenaran. Maka mereka menyesal di hari kiamat. Mereka berkata, "Wa qalu law kunna nasma wa na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Seandainya dulu kami mendengarkan dan memikirkan, kami berakal, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka. Kemudian untuk melihat lagi tentang masalah akal ini, secara ringkas di halaman 70, secara ringkas pandangan sunnah tentang penggunaan akal diantaranya sebagai berikut. Syarat didahulukan, syariat didahulukan atas akal, karena syariat maksum, akal tidak maksum. Akal mempunyai kemampuan mengenal dan memahami yang bersifat global, tidak bersifat detail. Apa yang benar dari hukum-hukum akal pasti tidak akan bertentangan dengan syariat. Apa yang salah dari pemikiran akal adalah apa yang bertentangan dengan syariat. Penentuan hukum-hukum yang rinci, yaitu tafsil, yang wajib, haram, seterusnya adalah hak syariat. Akal tidak dapat menentukan hukum tertentu atas sesuatu sebelum datangnya wahyu. Walaupun secara umum ia dapat mengenal dan memahami yang baik dan buruk. Mengenal, tapi untuk menentukan tidak bisa. Kemudian yang ketujuh, balasan atas pahala dan dosa ditentukan oleh syariat. Janji sorga dan ancaman neraka sepenuhnya ditentukan oleh syariat. Dan seterusnya. Jadi untuk menentukan itu baik atau buruk, itu haknya apa? Syariat. Bukan hak akal. Perhatikan, bukan hak akal. Kemudian ikhwan fiddin, azakumullah, tentang masalah bid'ah ini, karena kita membahas sunnatan sayyi'ah, dijelaskan oleh Al-Hafid Ibnu Hajar Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari. Di Imam Bukhari bawakan dalam kitabnya Al-I'tisam bil Kitab wa Sunnah, di juz, di Fathul Bari juz ke-13. Imam Bukhari memberikan bab di situ, babu ismi man da'a ila dhalalatin aw sanna sunnatan sayyi'atan. Imam Bukhari memberikan babnya Imam Bukhari itu dalam sahihnya merupakan fikihnya Imam Bukhari. Bab di Sahih Bukhari itu merupakan fikihnya Imam Bukhari. Bab dosanya orang yang mengajak manusia kepada kesesatan atau mengadakan cara yang jelek. Di qouli ta'ala, wa min auzari alladhina yudhilluna bighairi ilmin. Kemudian dibawakan oleh Al-Hafidh ayat dalam surah An-Nahl. Imam Bukhari bawakan dalam surah An-Nahl ayat 25. Untuk melihat ayatnya dalam surah An-Nahl ayat 25. Allah berfirman, liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa min awzari alladhina yudhillunahum bighairi ilmin ala sa'a ma yazirun. Ala sa'a ma yazirun. Dalam surah An-Nahl ayat 25. Artinya mereka menanggung dosa-dosa mereka yang mereka sesatkan secara sempurna dari kiamat. Artinya mereka menanggung dosa-dosa mereka secara sempurna pada kiamat, dan dosa-dosa orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu. Maka sungguh jelek beban dosa yang mereka tanggung itu. Surah An-Nahl ayat 25 dijelaskan oleh Imam Mujahid, hammalahum dhunuba anfusihim wa dhunuba man ata'ahum wa la yukhaffifu dhalika amman ata'ahum syai'an. Jadi dibawakan oleh Hafidz. Ini saya nukil dari Fathul Bari di juz 13 cetakan Darul Fikr halaman 302. Artinya mereka menanggung dosa mereka dan dosa orang-orang yang mentaati mereka, mengikuti perbuatan bid'ah mereka, dan tidak diringankan sedikit pun dari orang-orang yang mengikuti mereka. Artinya tetap dosa itu mereka tanggung. Mereka yang melakukan bid'ah itu dapat dosa, yang memulai bid'ah menanggung dosa orang-orang yang mereka kerjakan. Tetap semuanya menanggung dosa. Yang paling besar, yang pertama kali mulai mengadakan bid'ah, yang mengikuti tetap menanggung dosanya. Ya, dikurangi sedikit pun juga. Dan disebutkan di hadis ini, wa man sanna fil islami sunnatan sayyatan kana 'ala wizruha wa wizru man 'amila biha min ba'dihi min ghairi an qusma min awzarim syai'un. Jadi orang yang melakukan sunnah yang jelek, maka dia menanggung dosa orang-orang yang melakukan setelahnya tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa mereka. Arti masing-masing menanggung dosa, tapi yang pertama kali dia menanggung dosa. Kemudian setelah dibawakan kalimat babu ismi man da'a ila dhalal aw sanna sunatan sayyatan, dijelaskan oleh Al-Hafidz qala al-muhallab, ini sini yang jadi syahid di sini, qala al-muhallab, kata beliau, hadzal babu walladhi qablahu fi ma'na tahdhiri min ad-dhalali wajtinabil bid'ah wa muhdatsatil umur fid din wan nahyi an mukhalafati sabilil mu'minin intaha. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, berkata Al-Muhallab rahimahullah, hadzal bab, bab ini, walladhi qablahu, atau bab dosa orang yang mengajak manusia kepada kesesatan atau memberikan contoh yang jelek, fi makna tahdhiri min ad-dhalali wa jinabil bid'ah wa muhdatsatil umur fid din wa nahyi an mukhalafati sabil mu'minin intaha. Dalam bab ini, yaitu bab dosa orang mengajak kepada kesesatan atau memberikan contoh yang jelek, mengandung makna peringatan dari kesesatan dan keharusan menjauhi perbuatan-perbuatan bid'ah. Itu bid'ah dalam agama. Kemudian disebutkan oleh Al-Hafidz, wa wajhu tahdhir anna alladhi yuhdithu al-bid'ata qad yatahawanu biha li khiffati amriha fi awwal amr wa la yash'uru bima yatarattabu 'alayha min al-mafsada wa huwa ay yalhaqahu ithmu man 'amila biha min ba'dihi wa law lam yakun huwa 'amila biha bal likawni kana al-aslu fi ihdathiha. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, dan segi ancamannya orang yang mengadakan bid'ah, dia telah menganggap remeh perbuatan itu di awal amr, karena dianggap ringan bid'ah itu, seperti yang sudah kita bahas di Syarah Akidah, perkataan Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Nanti anda melihat lagi di bab tentang masalah bid'ah itu di Syarah Akidah. Dia enggak ringan, tapi dia enggak menyadari bahwa dia akan mendapatkan kerusakan dan dosa. Yaitu apa? Dosa orang-orang yang mengerjakan bid'ah itu, yang mengikuti dia. Meskipun dia tidak mengamalkan, meskipun dia kemudian berhenti dari perbuatan itu umpamanya, tapi dia tetap menanggung dosanya orang-orang yang dia sesatkan, karena dia yang pertama kali memulai dosa itu, memulai bid'ah itu. Jadi sisi peringatannya wajhu tahdhir sini adalah orang yang berbuat kebid'ahan terkadang meremehkannya, karena pada awal mulanya menganggap kecil, tidak merasakan kerusakan yang diakibatkan dari amal tersebut, yaitu berupa beban dosa yang dapatkan dari dosa orang yang mengamalkannya perbuatan bid'ah setelah dia. Meskipun seandainya ia tidak mengamalkannya, namun dia mendapatkan dosa karena ia sebagai orang yang pertama kali merintis perbuatan bid'ah. Selesai sampai sini. Kita lihat nanti di Fathul Bari juz 13 halaman 302 cetakan Darul Fikr. Kemudian Imam An-Nawawi berkata dalam kitabnya Syarah Muslim di juz yang ketujuh, kata Imam Muslim begini, kata Imam Nawawi, Imam Nawawi rahimahullah mengatakan dalam kitab, dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, kata beliau begini, karena hadis yang kita bahas ini ada di Sahih Muslim awalnya, tapi diriwayatkan oleh yang lainnya, diriwayatkan oleh Muhammad yang lainnya. Fihi al-hathu 'ala al-ibtida' bil khairati wa sanni sunan al-hasanati wa at-tahdhir min ikhtira' al-abathili wal mustaqbahat wa sababu hadha al-kalam fi hadha al-hadith annahu qala fi awwalihi فجاءَ رَجُلٌ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفُّ تَعْجِزُ عَنْهَا فَتَتَبَعَ النَّاسُ وَكَانَ الْفَضْلُ الْعَظِيمُ لِلْبَادِي بِهَذَا الْخَيْرِ. Dalam hadis ini terdapat anjuran memulai kebaikan, menjadi perintis kebaikan, dan mencontohkan perbuatan yang baik, serta terdapat peringatan keras di sini. Terdapat peringatan keras dari membuat-buat kebatilan dan hal-hal yang jelek. Ucapan ini, barang siapa yang membuat contoh yang baik dalam Islam, beliau sampaikan dalam hadis ini karena pada awal hadis beliau menyebutkan faja'a rajulun bi suratin kadat kafu ta'jizu anha fatataba'an nasu. Dan seorang dari Ansar datang membawa sebanyak satu kantong besar, hampir-hampir telapak tangannya tidak mampu megangnya, bahkan tidak mampu. Kemudian orang-orang mengikuti untuk melakukannya. Ini penjelasan tentang mengadakan sunnah yang baik dan sunnah yang jelek. Dan untuk perhatikan bahwasanya setiap bid'ah itu seluruhnya adalah apa? Sesat. Jadi ini harus kita pahami bahwa semua bid'ah adalah sesat. Jadi enggak ada bid'ah yang hasanah. Ini belum selesai nih, pembahasan belum selesai. Untuk sabar. Ini panjang ini yang saya mau bahas. Dijelaskan oleh Syekh masyhur Hasan Salman dalam ta'liqnya atas kitab Al-Ba'ith ala Inkaril Bid'ah wal Hawadith di halaman 78. Kata Syekh masyhur Hasan Salman hafizahullah ta'ala, kata beliau, "Wa hina idzin yakhruju min umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dhala idzal bid'atu fi ma'naha syar'i az-ziyadatu fid din." أو النقصان منه بغير إذن بغير إذن الشارع لا قولا ولا فعلا لا صريحا ولا إشارة فكل عمل ليس له أصل من أصول الشرع بدعة ضلالة وإن ارتكبه من يعد من أرباب الفضيلة أو من يشتهر بالمشيخة فإن أفعال العلماء والعباد ليس بحجة ما لم تكن مطابقة للشرع. Kata Syekh masyhur Hasan Salman حفظه الله تعالى dalam ta'liqnya atas kitab Al-Ba'ith ala Inkar al-Bid'ah wal Hawadith, kata beliau di halaman 87, dengan demikian maksudnya dengan memahami lafaz sunnah itu secara bahasa, maka keluar dari keumuman sabda Nabi SAW setiap bid'ah itu sesat, karena arti bid'ah menurut syar'i adalah tambahan atau pengurangan dalam agama tanpa izin syariat, baik berupa perkataan dan perbuatan, terang-terangan atau isyarat. Sesungguhnya setiap amalan yang tidak ada dasarnya dalam syariat adalah bid'ah. Sesungguhnya setiap amalan yang tidak ada dasarnya dalam syariat adalah bid'ah yang sesat, meskipun dilakukan oleh orang-orang yang dianggap sebagai pemilik keutamaan atau orang yang terkenal dengan panggilan syekh karena perbuatan ulama. Perhatikan ya, karena perbuatan ulama dan ahli ibadah bukan hujah selama tidak sesuai dengan syariat. Saya ulangi lagi, bahwa perbuatan ulama dan ahli ibadah bukan hujah selama tidak sesuai dengan syariat. Kemudian ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh sahabat dan Nabi mentakrir perbuatan itu, dan itu bukan bid'ah. Seperti ada sahabat radhiyallahu an yang dia waktu i'tidal membaca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran. Dia membaca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ketika Nabi selesai sholat, siapakah yang berbicara tadi itu yang berdoa di waktu i'tidal? Jawab sahabat saya, Maka Nabi bersabda, ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyukum yaktubuha awwal. Aku melihat lebih dari 30 malaikat bersegera menjadi yang pertama menulisnya. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari. Ini ada takrir dari Nabi. Nabi mentakrir perbuatan sahabat itu, bukan beda. Kemudian yang sering dijadikan dalil oleh mereka, perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Umar mengumpulkan sholat tarawih dengan satu imam, kan waktu zaman Umar radhiyallahu anhu, sahabat-sahabat sholat Masjid Nabawi ada yang sendiri, ada yang berjamaah, ada yang lain berjamaah lagi. Kata Umar, alangkah baiknya dengan satu imam. Kemudian di malam berikutnya para sahabat dengan satu imam. Kemudian itu Ubay bin Ka'ab dan sahabat yang lain menjadi imam. Kemudian setelah melihat Nabi, kan Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan, ni'bal bid'atu hadihi, sebaik-baik bid'ah ini. Tapi bid'ah di sini para ulama Ahlussunnah menjelaskan bahwa ini menurut apa? Secara bahasa, bukan syariat. Karena secara syariat bahwa kullu bid'atin dhalalah, sebenarnya sesat. Perkataan Umar ini, perkataan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, ni'matul bid'ati hadi, ini diriwayatkan Imam Bukhari dan dijelaskan bahwa ini adalah penjelasan Umar secara bahasa, dan para ulama menjelaskan demikian. Banyak yang menjelaskan ini. Jadi enggak ada bid'ah itu ada yang hasanah, ada yang dulang, enggak ada satu bahwa bid'ah semuanya sesat. Sudah sampai sini. Ada satu lagi penjelasan yang belum saya jelaskan, yaitu penjelasan dari Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin yang diberikan syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Beliau memberikan bab, nanti antum lihat di Riyadhus Shalihin bab yang ke-18, babun nahyi anil bid'ah wa muhdatsatil umur, bab larangan dari berbuat bid'ah dan mengadakan perkara-perkara yang baru. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, wal bid'atu fi syar'i kullu man ta'abbada lillahi subhanahu wa ta'ala bighairi ma syara' aqidatan atau qawlan atau fi'lan, faman ta'abbada lillahi bighairi ma syara'ahu Allah min aqidatin atau qawlin atau fi'lin fa huwa mubtadi'. Bila itu dalam syariat, setiap apa yang lakukan manusia untuk beribadah pada Allah tanpa apa yang disyariatkan, apakah bentuknya akidah, artinya bighairi ma syuri', artinya selain dari apa yang disyariatkan, baik bentuknya akidah atau perkataan atau perbuatan, barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa apa yang disyariatkan oleh Allah, baik akidah atau perkataan atau perbuatan, maka dia mubtadi'. Fa idza ahdatsa al-insanu aqidatan fi asma'illahi wa sifati mathalan fa huwa mubtadi', aw qala qawlan lam yashra'hu Allah wa rasul fa huwa mubtadi', aw fa'ala lam yashra'hu Allah wa rasul fa huwa mubtadi'. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, apabila seorang, ini syarahnya, syarah Riyadhus Shalihin oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, dan ini di juz yang kedua. Nanti lihat di juz yang kedua dari halaman 328 sampai halaman 333 yang dicetak oleh Madarul Watan bin Nashr. Apabila seorang mengadakan sesuatu yang baru akidah tentang nama-nama Allah dan sifatnya, ini sebagai contoh aja, maka dia mubtadi', atau berkata sebuah perkataan yang tidak disyariatkan oleh Allah Rasulnya, maka dia mubtadi, atau berbuat yang disyariatkan oleh Allah Rasulnya, maka dia mubtadi. Wal ya'lam annal insanal mubtadi yaqa'u fi mahadir katira. Ketahuilah, orang yang berbuat bid'ah itu, pelaku bid'ah, dia telah jatuh dalam bahaya yang banyak sekali. Yang pertama, antum bisa catat yang pertama, annama mubtada'ahu fawwa dhalalun binasil Qur'an wa sunnah. Awalan, anna mabtada'ahu fahuwa dhalal binasil Qur'an wa sunnah. Apa yang lakukan dari pelaku bid'ah ini sesat dengan nas Al-Quran sunnah. Arti orang yang berbuat beda itu sesat. Sebab Allah berfirman, "Famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal." Tidak ada sesudah kebenaran kecuali kesesatan. Dalam surah Yunus ayat 32. Sebab Nabi sudah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bid'atin dhalalah." Ini penjelasan Syekh Utsaimin ini. Penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Yang pertama, bahwa orang yang berbuat bid'ah itu dia telah jatuh dalam bahaya yang banyak. Yang pertama, orang melakukan bid'ah dia sesat dengan nas Al-Qur'an. Tanian, anna fil bid'ati khurujan an ittiba'in nabiy sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dalam perbuatan bid'ah itu yang dilakukan dia keluar dari ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang mengadakan bid'ah itu dia keluar dari ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang berbuat bid'ah itu keluar dari ittiba. Sebab Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31, mencatat surah Ali Imran 31 Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah jika kalian cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Allah akan cinta kepada kalian dan Allah mengampuni dosa kalian. Dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang, wallahu ghafurur rahim. Jadi orang yang mengatakan dirinya mencintai Allah, dia wajib ittiba kepada Rasulullah SAW. Dan dengan ittiba itu, yang pertama dia mendapatkan apa? Kecintaan dari Allah. Yang kedua, dengan ittiba Rasul dia mendapatkan apa? Ampunan dari Allah. Gitu. Dia telah keluar dari ittiba Nabi. Yang ketiga, salisan, annal bid'ata allati ibtada'aha tunafi tahqiqa syahadati anna Muhammadan sallallahu alaihi rasulullah. Yang ketiga, bahwa bid'ah yang dia adakan, bid'ah yang dia adakan itu telah menafikan perwujudan syahadat anna Muhammad rasulullah sallallahu alaihi. Dia telah menafikan syahadat bahwa Muhammad adalah rasulullah sallallahu. Dan syahadat kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika kita bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah, kita wajib untuk ittiba kepada beliau. Kalau dia berbuat bid'ah, berarti dia menafikan perwujudan dari syahadat Muhammad Rasulullah SAW. Rabi'an, anna madmunul bid'ah at-ta'nu fil islami. Anna madmunul bid'ah, madmun al-bid'ah ta'nu fil islam. Bahwa kandungan dari bid'ah itu mencela Islam. Ketika orang berbuat bid'ah, padahal dia mencela Islam, mencela agama ini. Karena agama ini sudah sempurna belum? Sempurna. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina." Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu. Aku ridho Islam jadi agama bagimu. Surah Al-Maidah ayat 3. Jadi seolah-olah orang yang berbuat bid'ah ini dia menganggap agama Islam belum sempurna dengan dia berbuat bid'ah. Khamisan, yang kelima, annau yataḍamman at-ta'na fi Rasulillah SAW. Bahwa yang kelima ini mengandung at-ta'na fi Rasulillah. Dia telah menuduh Rasulullah SAW, mencela Rasulullah. Dengan dia mengadakan bid'ah itu, dia telah menuduh Rasulullah SAW khianat dalam membawa agama. Karena dianggap bahwa Rasulullah tidak mengajarkan sesuatu kepada dia, tidak mencontohkan, sehingga dia mengadakan itu. Berarti dia telah menuduh Rasulullah ada sesuatu yang disembunyikan dalam agama ini. Ini berat hukumannya, mencela Rasulullah SAW dengan dia berbuat bid'ah. Sadisan, annal bid'ata tatadammanu tafriqal ummatil islamiyah. Yang keenam, bahwa bid'ah itu mengandung memecah belah umat Islam. Dengan bid'ah itu orang telah mencerai beraikan kaum muslimin, telah memporak-porandakan persatuan umat Islam dengan bid'ah itu. Karena dengan bid'ah umat Islam berpecah belah. Yang ini mengadakan bid'ah, bikin sendiri. Nanti yang lain gak cocok, bikin lagi sendiri terus. Seperti yang terjadi dalam tarekat sufia. Setiap tarekat sufia punya cara sendiri dalam ibadah kepada Allah. Dan ini bukan satu, puluhan, mungkin ratusan. Ada tarekat ini, dan masing-masing punya cara sendiri dalam ibadah kepada Allah. Ini rusak agama ini. Dan pecah belah. Dan semuanya bangga dengan apa yang dia bikin. Kullu hizbim bima ladaihim farihun. Mereka bangga dengan kelompoknya. Sabian. Annal bid'ata idza intasharat fil ummati itmahallat as-sunnah. Bid'ah apabila tersebar di tengah-tengah umat, annal bid'ata idza intasharat fil ummati itmahallat as-sunnah. Bid'ah kalau sudah tersebar di tengah-tengah umat, maka sunnah itu akan mati. Oh, bila berkembang, ya bid'ah, sunnah akan mati. Makanya ada seorang ulama salaf mengatakan, apabila sudah orang mengadakan bid'ah, dia telah menyanyiakan sunnah. Yang terakhir, saminan. Yang kedelapan, minal mafasid aidon, saminan, minal mafasid aidon, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, annal mubtadi'a la yahkumu al-kitab wa sunnah li'annahu yarji'u ila hawahu wa yahkumu bihawahu. Bahwa diantara kerusakan dari bid'ah, bahwa orang melakukan bid'ah dia tidak berhukum dengan Quran dan sunnah. Ini sudah kita bahas tentang berhukum dengan syariat Islam, sudah kita bahas babnya, sudah kita bahas, sudah lewat babnya. Nanti antum lihat lagi tuh. Oh, orang melakukan bid'ah itu dia tidak berhukum dengan kitab dan sunnah, karena dia mengembalikan kepada hawa nafsunya dan berhukum dengan hawa nafsunya. Sebab Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir khairun wa ahsanu ta'wila. Apabila kamu berselisih tentang suatu dalam masalah agama ini, kembalikan kepada siapa? Kepada Allah, kepada Quran, dan kepada Rasul, kepada sunnah. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, dan itu yang paling baik dan sebaik-baik akibatnya. Ya, sampai sini dulu kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Ushanna bina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, alhamdulillah, syukuran jazakallahu khairan, barakallahu fiik atas materi yang disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Masyaallah, yang sangat mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, untuk selanjutnya kami akan ajukan pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan WhatsApp. Begitu banyak pertanyaan yang masuk, namun kami mohon maaf, hanya beberapa pertanyaan saja yang dapat kami ajukan. Yang pertama Ustaz, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana ataukah apakah berdosa orang-orang yang mengikuti ijtihad ulama yang salah? Mohon penjelasannya, jazakumullah khairan. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalam Rasulullah. Tentang masalah ijtihad ulama. Kalau dia sudah berijtihad, dia sebagai ulama, sebagai mujtahid, dia berijtihad seperti para imam yang empat, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali rahimahullah, dan imam yang lainnya. Kalau dia berijtihad, benar dapat dua ganjaran, kalau dia salah dapat satu ganjaran. Idza ijtahadal hakimu fa'asaba falahu ajrani. Apabila seorang hakim dia berijtihad dan dia benar, mendapat dua ganjaran. Wa idza akhta'a falahu ajrun wahid. Apabila dia salah, dia dapat satu ganjaran. Tapi satu ganjaran dia yang dia dapat tidak boleh diikuti kesalahannya. Karena kita tidak boleh mengikuti kesalahan orang yang dia berijtihad bahwa itu salah menyalahi sunnah. Adapun dia berijtihad, dia sudah berusaha untuk mencari dalilnya dari Quran dan sunnah, dia tidak mendapati atau dia mendapatkan riwayat-riwayat yang dhaif yang kemudian dia mengamalkannya. Kalau antum mau tahu bagaimana pembelaan para ulama terhadap ulama-ulama Ahlussunnah, antum bisa baca Raf'ul Malam anil a'immatil a'lam. Antum catat Raf'ul Malam anil a'immatil a'lam. oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Cari yang tahqiq. Bagus sekali pembahasan Syekhul Islam. Diangkat celaan dari para ulama. Artinya mereka sudah berijtihad dan dia keliru. Tapi kesalahan dia enggak boleh kita ikut. Kita enggak boleh. Karena kita enggak boleh mengikuti kesalahan orang, enggak boleh. Kita tetap wajib belajar dan kita wajib bertanya kepada orang yang alim. Karena Allah berfirman, fas'alu ahladzikri in kuntum ta'lamun. Allah juga berfirman, wala taqfu ma laysa laka bi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula. Jadi kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Karena semua pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Dalam surah Al-Isra di ayat 36. Jadi kita enggak boleh ikut apa yang kita enggak tahu. Jadi kita harus belajar, maksud mati sama harus belajar. Kalau udah salah, ya kita enggak boleh. Kita tetap berdosa. Mengikuti kesalahan imam itu yang jatuh dalam perbuatan bid'ah, kita berdosa tetap. Yang jadi masalah, kenapa kita enggak belajar? Kenapa kita enggak bertanya? Kenapa kita enggak berusaha untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita? Ini yang terbanyak dari umat Islam. Karena belajar itu wajib atau tidak? Wajib. Belajar menuntut ilmu agama wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim, wajib dia. Dia belajar. Dan banyak para ustaz dan para dai, masyayikh juga yang bisa kita bertanya. Enggak boleh kita ikut kalau salah. Bertanya. Nah, banyak dilakukan oleh kaum muslimin ini ikut-ikutan dia, ikut-ikutan. Yang salah yang enggak boleh kita ikuti. Kita harus punya prinsip dalam kita beragama dengan dasar Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salaf. Itu berarti kan tuh. Kita harus punya prinsip. Kalau saja nih ikut hatta yang melakukan masyayikh, hatta yang melakukan ulama, kalau salah enggak boleh kita ikut. Enggak boleh kita ikut. Kalau kita ikut juga ya kita berdosa. Karena mereka masum atau tidak masum? Tidak masum. Yang masum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting nih untuk kita. Ini masalah taksil, masalah manhaj ini penting supaya kita enggak salah dalam kita berpijak dan juga dalam berjalan dan juga dalam mengamalkan agama ini. Silakan yang lain. Kurang jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz demikian, dan selanjutnya kami ajukan kembali ada pertanyaan. Ustaz, kami selaku DKM pernah mengundang Ustaz terkenal untuk mengisi kajian Tabligh Akbar yang kebetulan Ustaz tersebut sedang safari dakwah di kota kami. Namun yang mewujudkan kami dari DKM masjid kecil, di masjid-masjid kecil adalah biaya perjalanan dan akomodasi Ustaz beserta krunya ditanggung masjid yang akan diisi oleh Ustaz tersebut. Ketika kami berikan, ada juga biaya transportasi Ustaz dengan tarif minimal dari manajemennya. Dengan alasan manajemen dan kru perlu digaji di samping Ustaz pemateri. Hal ini terasa memberatkan bagi kami sebagai DKM masjid kecil di kota kami. Belum lagi terkadang tema kajian dan permasalahan yang dibahas bukanlah masalah urgen yang kami hadapi dan kami butuhkan. Apakah yang kami keluhkan ini benar Ustaz? Mohon nasihatnya dan penjelasannya. Barakallahu fiik. Itu mesti dengar kajian yang sebelumnya atau video-video sebelumnya, kan saya jelaskan tuh. Bagi seorang alim itu harus punya anggapan bahwa dunia ini tidak ada harganya sama sekali. Jangan mengharapkan sesuatu dalam dakwah ini. Dan juga antum perhatikan tentang dakwah ini berkaitan dengan masalah safari dakwah dan yang lainnya. Antum perhatikan, kita pernah dengan para da'i itu berkumpul. Mungkin sebagian antum juga ada yang belum tahu, kita pernah mengadakan pertemuan di Jakarta. Seingat saya itu tahun 2007 di Hotel Grand Alia Cikini. Waktu itu saya, Ustaz Hakim dan para da'i, artinya gak semua da'i, da'i salaf yang datang. Pertemuan pertama pernah kita lakukan tahun 2006, yang kedua 2007. 2007 itu lebih banyak yang hadir. Kita bahas beberapa masalah waktu itu, masalah beberapa firqah yang sesat, ajaran yang sesat dan yang lainnya, berkaitan juga dengan dakwah, adab dakwah segala macam. Nah, terakhir kita diminta oleh semua dai yang hadir itu untuk memberikan tausiah. dari sekian banyak tausiah yang saya sampaikan dan juga Ustaz Hakim Hafizullah Ta'ala, yaitu berkaitan dengan masalah dakwah. Kita sampaikan kepada semua yang hadir, sebaiknya dakwah itu di tempat masing-masing, tidak keluar kota. Karena apa? Di daerah kita banyak orang membutuhkan kita, di kampung kita banyak orang membutuhkan kita. Waktu juga ada beberapa ustadz dari luar kota yang hadir juga, seperti umpamanya di Tasik itu umpamanya, itu kan banyak daerah yang perlu didakwakan. Atau di Bandung, itu luas sekali Bandung itu, banyak sekali jutaan orang yang perlu didakwakan. Atau di Sumatera, atau di orang Sumatera, Sumatera itu kan luas, itu kan banyak orang-orang di pelosok yang perlu didakwakan. Yang di kotanya aja masih banyak orang yang belum kenal agama Islam, kenapa harus dia keluar kota? Ini terjadi. Kemudian juga yang ada di Jakarta juga dia keluar kota ke tempat lain, kecuali kalau memang dia memang awal memulai dakwah di tempat itu dan udah banyak para dai yang ada di sana yang masih muda-muda perlu nasihat. Jadi kita datang diantaranya untuk memberikan nasihat. Sebaiknya juga kalau memang udah cukup, nggak usah. Gitu. Apalagi sekarang udah ada, sekarang ini ada televisi, radio, udah cukup. Gitu. Tapi sekali-kali perlu datang untuk memberikan semangat, boleh. Tapi kalau kita lihat yang ada ini, yang muda-muda datang ini, ketika datang ke satu kota, dia juga mesti lihat si dai ini di kota itu ada nggak para dainya. Kayak sekarang ini hampir semua dai datangnya kemana? Jakarta. Kenapa Jakarta? Kenapa nggak di pelosok Kalimantan? Kenapa nggak di pelosok Sumatera? Kenapa nggak di pelosok Timur? Kenapa Jakarta? Itu tanda-tandanya ada 10 tanda tanyanya tuh. Kenapa? Berarti Jakarta tempat yang basah. Ini masalah lagi berkaitan dengan dakwah. Antum ini dakwah karena Allah atau nyari sesuatu? Dari apa yang ditanyakan tadi itu jelas ada sesuatu yang dicari oleh dai ini dan juga krunya. Kenapa dakwah harus bawa kru? Kenapa? Dakwah cukup satu orang ketika Nabi mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman sendiri, ketika Nabi juga mengutus yang lain sahabat sendiri. Gitu. Dan susah perjalanan dulu, susah bawa bekal, nggak ada tempat restoran, nggak ada tempat makan, nggak ada hotel, nggak ada tempat pertunjuk. Tapi berjalan mereka dengan susah payah, berjihad dengan hartanya dan dirinya untuk menegakkan agama ini. Tapi sekarang enggak, ada sesuatu yang diharapkan. Mestinya berpikir, buat apa dia kesini ke Jakarta? Buat apa dia ke Bogor? Buat apa dia ke Bekasi? Mau apa dia? Karena dia mau dakwah. Nah, antum daerah antum masih banyak yang belum kena dakwah kok, belum tersentuh dakwah sama sekali. Apa di Jakarta nggak ada dai? Ratusan di Bekasi, di Bogor banyak dai. Kenapa harus datang? Nah, ini juga antum tanya dong. Oh, kalau saya kan orang alim kabir, yang Jakarta nggak ada ilmunya, kan begitu nanti perasaannya dia. Iya kan? Mesti berpikir, di Jakarta udah banyak dai, kenapa saya harus ke Jakarta? Kan panitia yang panggil, panitianya bukan orang pintar kan? Semua panitia orang-orang bodoh. Panitianya bodoh, gak ngerti agama. Sebagian orang kaya juga dia punya duit. Gak enak kalau pengajian-pengajian yang penuh gini, gak enak. Saya mau cari yang enak, duduk di hotel, panggil dai dari luar kota. Karena dia punya duit. Ini orang-orang yang merusak agama. Ini orang-orang yang merusak dakwah. Merusak dakwah. Dia gak menyadari merusak dakwah. Kenapa? Dia sudah membeli ustadznya dengan apa? Dengan uang. Dia memiliki dengan uang. Dan ini terjadi. Betul awalnya si ustadz, awalnya dia dakwah ikhlas karena Allah Taala. Tapi belakangan udah seluarkan uang. Tadi kan pertanyaan lu gitu. Buat dia segini, buat krunya segini. Ya Allah, mana ada fi'lu salaf seperti ini? Gak ada sama sekali. Antum lihat dalam Al-Quran dong, para anbiya rasul, aku enggak minta harta dari kalian, aku enggak minta ganjaran. La as'alukum alihi ajra. Ini ajra ila la rabbil alamin. Aku enggak minta upah dari kalian. Ganjaranku Allah SWT. Mesti kan begitu. Tapi ini kan enggak seperti itu. Mesti ditolak itu. Tapi kemudian dia minta. Minta ini ustadznya. Ustadznya minta. Dan kru juga minta. Gitu. Yang salah ini panitia. Mesti panitia tuh ngaji lagi, ngaji lagi. Udah jangan sibuk jadi panitia. Bubar aja panitia deh. Bubar semuanya panitia. Bapak ini juga merusak dakwah. Iya. Antum belajar, belajar. Dulu kita gak ada panitia gitu. Gak ada sama sekali. Antum lihat deh. Dakwah. Antum bisa tanya deh yang senior-senior. Gimana waktu mereka datang dakwah itu. Gak ada panitia. Datang sendiri. Paling ada satu panitia. Tapi gak seperti sekarang. Ini karena panitia nikmat juga nih dengan begini. Merasakan nikmatan. Apa kenikmatannya? Bisa ngumpulkan donasi, bisa dapat jatah juga berapa persen tuh dari dakwah ini nyata gitu. Dan kemudian masing-masing ustad punya panitianya lagi. Kalau ustad ini ada panitia sendiri, ibu-ibu ini, ntar ustad yang lain lagi ada panitianya sendiri. Ini apa gak ngerusak dakwah ini? Apa gak bikin perpecahan? Berjalan seperti biasa ya dakwah. Ada berapa ustad ngajar di majelis cuma jamaahnya 10 orang, 20 orang, gak ada masalah. Tapi jalan yang diajarkan tauhid, diajarkan mereka tentang sifat wudu, sifat sholat dan yang lainnya diajarkan. Itu manfaat. Datang ustaz-ustaz ini banyak menimbulkan segala macam lah sudah. Kerusakan dalam masalah niat, kerusakan juga dalam masalah amanah, kerusakan juga dalam masalah ilmu, kerusakan dalam masalah hati. Hatinya rusak. Yang tadi tujuannya akhirat, tujuannya apa? Dunia. Dan juga ada kesombongan. Dia merasa aneh yang orang alim. Apa dia gak lihat tuh banyak ustadz yang lebih alim daripada dia? Apa gak dianggap tuh ustadz-ustadz itu? Mana ada zaman dulu ada orang datang ke Madinah, Imam Malik. Oh, Imam Malik nyingkir, ana dulu yang ngajar ini Masjid Nabawi. Mana ada. Ada orang datang ke Baghdad umpamanya, di Basra, Imam Ahmad. Oh, Imam Ahmad nyingkir, saya dulu yang. Gak ada. Semua tawadu gitu. Bahkan dia mesti tanya, antum sudah ketemu dengan ustadz-ustadz yang ada di sana? Diizinkan gak saya untuk datang untuk ngisi? Mesti kan begitu adabnya. Ini gak ada adab, gak ada adab sama sekali. Yang luar kota ini tidak ada adab sama sekali. Udah saya udah lihat sendiri, gak punya adab sama sekali. Udah itu adab dalam masalah hubungan manusia dengan manusia, belum adab lagi dengan yang lain berkaitan dengan masalah uang ini. Gak punya adab, ini ngerusak ini. Sekarang ada seorang dai dikasih uang umpamanya 1 juta, sedangkan yang ngajar rutin di situ cuma dikasih 200 ribu. Kan ngiri, ngiri apa enggak itu ustadznya? Ngiri. Dan itu terjadi. Saya waktu tadi saya cerita yang tadi tahun 2007 itu, ketika saya dan Ustadz Hakim sampaikan itu masalah itu, Ustadz Hakim udah ngajar sejak tahun 92 ngajar Sahih Bukhari. Dan saya sudah dakwah juga sejak itu sama dengan Ustadz Hakim. Dan saya sudah keliling juga dakwah ke daerah timur, Ustadz Hakim ke daerah Sumatera. Udah jalan, gak ada panitia, jalan aja kita. Satu orang yang biayai, udah cukup satu orang. Jalan dakwah. Gak ribut, gak ada masalah sekali. Dakwah jalan, yang penting dakwah ini sampai kepada umat. Nah selesai dari pertemuan itu, keluar ustad-ustad yang di luar kota ngomong, Ustad Yazid sama Ustad Hakim hasad. Dengki iri sama kita. Siapa yang iri? Loh, kita udah punya pengajian sendiri di Jakarta dan kita gak ribut. Kalau mau tanya pengajian, bisa tanya deh di dewan dakwah, siapa yang ngurus? Gak ada yang ngurus. Siapa yang biayai? Gak ada yang biayai sama sekali sendiri. Mesti antum lihat dong ngirinya di mana. Ustadz Hakim gak ada panitianya sama sekali, jalan. Jadi mestinya berpikir tuh di mana irinya. Habis itu kita Ustadz Hakim sepakat, udah kita gak usah bikin pertemuan lagi deh. Udah deh. Ini ternyata yang ngomongin ustadz-ustadz juga. Kita kasih nasihat untuk kebaikan, malah kita dihujat oleh mereka, dibilang hasad. Di mana hasadnya? Gitu. Kita enggak ngarapin apa-apa dari dakwah ini, alhamdulillah dengan izin Allah. Dan antum sekarang datang ke Jakarta. Sana sendiri aja. Kemudian antum mendapatkan uang dengan nilai tertentu, itu buat iri orang-orang di sekitarnya tuh. Baik itu di Jakarta atau di Bekasi atau tempat lain. Kesian kan yang ngajar Quran, yang ngajar hadis setiap minggu itu enggak dibayar segitu. Ini datangnya cuma sekali, semua dijamin, tiket pesawatnya, hotelnya, iya enggak? Makannya, mobil buat jalan-jalan, kadang-kadang ada usaha juga jalan-jalannya, mobilnya minta yang paling bagus. Ini ada khobarnya, khobar dari ustaz juga yang nyampein kepada saya. Allah musta'an. Ini ngerusak dakwah nih semuanya. Dan lagi kalau kita lihat ilmunya, isinya enggak ada isinya ustaz-ustaz ini, enggak ada isinya. Ada yang cuma ceramahnya yang udah disampaikan sama ustaz yang lain tentang ilmu. Apa ustaz yang lain enggak bisa nyampaikan tentang ilmu? Tentang zuhud disampaikan oleh. Tentang apa lagi yang mereka sampaikan? Sudah sampaikan ustaz yang ada. Apa ada sesuatu yang baru yang antum sampaikan? Enggak ada. Biarkan aja orang-orang di tempat itu, antum sibukkan di daerah antum. Nah, akhirnya yang terjadi seperti yang tadi itu, yaitu dia safari dakwah. Ini gua istilah baru lagi nih, safari dakwah ini. Istilah yang baru ini, safari dakwah. Safari dakwah enggak sendiri, bawa apa? Bawa kru. 3 orang, 5 orang, 7 orang. Ya panitianya pada ngeluh. Nah tadi kan pertanyaan tentang keluhan itu. Sekarang mereka cuma punya uang untuk datangkan ustadz dengan nginep segala, cuma punya 10 juta. Ketika dibawa kru, menghabiskan 50 juta. Ya buat, sebenarnya makanya saya bilang gak usah ada panitia. Coba kalau antum kumpulkan uang untuk orang-orang sekitar itu, yang susah, yang fakir, yang miskin, bantu. Terbantu apa enggak tuh? 50 juta, terbantu. Atau antum cari anak-anak yang betul-betul pintar untuk sekolah di pondok, antum biayai dari uang itu supaya jadi dai. Manfaat atau tidak? Manfaat. Dari biaya ustaz cuma berapa hari di situ, dikasih uang sampai jutaan. Bahkan sekarang itu sampai nominalnya ada yang lebih dari 10 juta, bahkan ada yang 20 juta. Apa enggak ngerusak dakwah seperti itu? Ngerusak dakwah, ngerusak hati. Rusak enggak hatinya dia? Rusak hatinya, dibeli oleh orang kaya, dibeli oleh panitia. Rusak hatinya orang-orang yang sekitar itu kan. Ada ngiri atau tidak? Ngiri dong. Saya ngajar tiap hari gak dikasih segitu. Ya ustaz cuma sekali datang dikasih segitu. Itu bukan ngirian. Yang terjadi. Gitu. Dan juga dakwahnya tidak masuk. Tujuan dakwah apa sih? Tujuan, saya dulu pernah sampaikan. Tentang tujuan dakwah itu ada berapa? Tujuan dakwah. Antum lihat catatan antum. Ada berapa? Ada berapa? Tujuan dakwah antum nyatakan. Antum ngaji. Kalau antum gak bisa jawab, antum gak usah ngaji lagi. Percuma antum ngaji gak tahu. Ada berapa tujuan dakwah? Antum lihat catatan lagi. Allah musta'an. Tujuan dakwah sudah ada kajiannya, videonya juga sudah ada. Ada berapa? 3, sebutkan. Supaya tidak ada alasan bagi manusia dihadapan Allah. Yang kedua, memberikan hidayah kepada manusia ke jalan yang lurus. Iya, yang ketiga, supaya lepas tanggung jawab di hari kiamat. 6, itu 3, tujuan dakwah supaya tidak ada alasan bagi manusia di hadapan Allah. Berarti dia menyampaikan kepada siapa? Orang-orang yang belum ada dai di situ, tempat itu. Iya kan? Kalau di Jakarta, di Bekasi, udah ada dai belum? Udah banyak dai. Udah sampai itu dakwah kepada mereka. Yang kedua, memberikan hidayah kepada manusia ke jalan yang lurus. Juga mereka sudah sampaikan ilmu itu. Memberikan hidayah. Dan dalilnya sudah saya sebutkan bahwa Nabi SAW tujuan dakwanya wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim, dan engkau Muhammad mendakwakan manusia ke jalan yang lurus. Kemudian tujuannya juga untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan syirik kepada cahaya tauhid, dari kegelapan bid'ah kepada cahaya sunnah. Sudah dilakukan oleh para dai-dai daerah itu. Sudah. Kemudian yang ketiga, supaya lepas tanggung jawab dari Allah. Para dai udah gak perlu lagi, karena di daerahnya juga yang perlu dia. Dia tanggung jawab berat di daerahnya itu. Banyak jutaan di daerahnya yang belum sampai dakwah. Nah kenapa harus ke Jakarta? Kenapa harus ke Bogor? Tempat kedatangan selalu di, atau tempat-tempat yang lain. Ya, yang artinya di sana ya kasarnya ya ada uangnya dia. Tapi nih keluhannya udah banyak nih. Keluhan banyak. Saya juga bukan dari pertanyaan, dari mendengar langsung dari beberapa ustaz juga sampai kepada saya. Ada beberapa tempat yang datangin ustaz dia enggak sanggup lagi. Untuk apa? Untuk bayar biaya ini. Safari dakwah ini. Kata dia, Ustaz, saya panggil untuk mereka pertama kali dan terakhir, gak mau lagi. Jadi pada kapok. Masa dakwah bikin orang kapok? Ini bukan dakwah ini. Masa dakwah juga cari uang? Gak ada dakwah cari uang. Mana ada para anbiya wa rusul alaihissalam? Mana ada salafus saleh cari duit dalam dakwah? Maksudnya dia berdakwah karena Allah. Bahkan kalau lihat berapa hadis Nabi, itu ancamannya berat loh. Jadi panjang nih pertanyaan ini, jadi panjang. Gak apa-apa, sebagai nasihat untuk para da'i juga. Ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ini zaman Nabi masih hidup SAW. Ada seorang sahabat, yaitu Ubadah bin Samit. Dia seorang Ansar radhiyallahu anhu. Kata Ubadah bin Samit, alamtu nasan min ahli suffati al-kitabata wal-qur'ana fahda ilayya rajul minhum qawsan faqutu laysat bimalin wa armi anha fi sabilillahi azza wa jal la atiyanna Rasulullah SAW fala as'alannahu fa'ataitu faqultu ya Rasulullah rajulun ahda ilayya qawsan mimman kuntu u'allimuhu al-kitab wal-qur'ana laysa bimalin warmi anha fi sabilillah qala in kunta tuhibbu an tutawwaqa tawqan min narin faqbalha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani silsilah hadis as-sahihah di juz yang pertama dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an. Aku mengajarkan beberapa orang dari ahli suffah, yaitu al-kitabah, menulis dan mengajar Quran. Kemudian diantara mereka memberikan hadiah kepadaku, busur panah. Habis ngajar dikasih hadiah busur panah. Aku mengatakan, ini enggak, bukan harta, bukan duit, ini enggak apa-apa. Yang aku bisa pakai untuk apa? Jihad di jalan Allah. Busur panah ini. Tapi sungguh aku akan datang kepada Rasulullah SAW. Aku akan tanya. Aku datang ke Rasulullah dan aku tanya Rasulullah, aku diberikan hadiah busur panah dari orang yang aku ajarkan tulisan dan juga aku ajarkan Quran. Bukan harta Rasulullah, bukan duit, bukan dinar, bukan dirham. Yang aku akan pakai busur panah untuk berjihad jalan Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Jika engkau mau dikalungkan dengan kalung api neraka di hari kiamat, maka terima itu. Kalau kamu mau dikalungkan dengan kalung dari neraka, kamu terima. Artinya kalau busur panah aja enggak boleh, apalagi apa? Uang. Ini perhatikan ini. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya di juz yang kelima, Abu Daud dalam Abwabul Ijarah, kemudian juga Ibnu Majah, At-Tahawi dalam Mushkilul Athar, Al-Hakim dalam kitab Mustadrak, dan baik dalam sunannya. Dan hasan ini, sanadnya hasan. Makanya Syekh Al-Albani menghasankan. Jadi sini untuk perhatikan bahwa menunjukkan dari hadis ini tidak boleh untuk menerima upah dari dakwah itu. Sebab berat, ancamannya apa di sini? Neraka, neraka. Kemudian juga dalam hadis yang lain, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, man qara'al qur'ana falyas'alillaha bihi fa innahu sayaji'u aqwamun yaqra'una al-qur'ana yas'aluna bihi an-nas. Barang siapa membaca Al-Qur'an adalah dia minta kepada Allah, minta ganjarannya kepada Allah. Nanti akan datang beberapa kaum yang membaca Al-Qur'an yang dia minta kepada manusia. Dari dia mengajarkan Qur'an, dia minta uang upah dari manusia. Ini hadis diriwayatkan oleh Tirmizi, Ahmad, dan hadis ini hasan dia sangkal Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang pertama dari sahabat Imran Husain. Dalam riwayat yang lain dari Abdurrahman bin Shibl, aku mendengar Rasulullah bersabda, sami'tu Rasulullah yaqul iqra'ul Qur'an wa la taghlu fihi wa la tajfu anhu wa la ta'kulu bihi wa la tastaghfiru bihi. Akhrajahu Ahmad والطحاوي في شرح في شرح معنى الأثر ومشكل الأثر. إسناده صحيح dari عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, jangan kalian melewati batas, jangan kalian keras darinya, jangan kalian makan dengan Quran itu, jangan kalian memperbanyak harta dengan membaca Al-Quran itu. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Tahawi dalam syarah Ma'an Athar dan juga syarah Muskil Athar, sanadnya sahih. Syalbani membawakan riwayat ini dalam dua, dalam silsilah hadis sahih juz yang pertama dan silsilah sahih juz yang ketujuh. Kalimat wala taglu fihi, yaitu jangan kalian melewati batas, artinya jangan kalian melewati batas dari lafaz dan maknanya sehingga kalian mentakwilkan dengan takwil yang batil. Wala tajibu anhu, kata As-Sindi, yaitu la tub'idu an intilawati wala taglu bal tawassatu fihi. Wa hadha nahyun an kulli al-ifrat wa tafriq. Jangan kalian berkeras padanya, maksudnya jangan kalian menjauh dari membacanya. Jangan juga kalian melewati batas pertengahan. Kemudian artinya diperintahkan untuk wasat, tidak gulu berlebihan dalam bacanya, tidak juga keras. Maksudnya tidak berlaku keras, artinya tidak mengamalkannya. Wala ta'kulu bihi, jangan kalian makan dengan Al-Qur'an, dengan sebab kalian mengajarkan Qur'an, jangan kalian makan dengannya. Wala tastaqtiru bi aymal, jangan kalian memperbanyak dengan Qur'an itu al-mal, yaitu harta. Ai la tatlubu dunyawiyan sawa'an kana hajatan asliyah au za'idatan ka ziyadatil mal. Maksudnya jangan kalian memperbanyak harta dengan mengajarkan Qur'an, jangan kalian minta imbalan duniawi, apakah itu keperluan yang pokok atau tambahan seperti tambahan harta. Ini penjelasannya dari As-Sindi, dibawakan dalam Mausu'ah Musnad Imam Ahmad di juz yang ke-24. Banyak lagi yang lain hadisnya, tapi cukup sampai di sini, dan kita wajib berhati-hati. Jadi ngajar semuanya karena Allah dan berkaitan dengan safari dakwah, antum sebaiknya dakwah di tempat antum sendiri, itu lebih mulia. Bahkan kalau antum punya pondok, ya antum di pondok itu ngajarkan ilmu, ganjarannya sama. Antum mengajar di pondok dengan ngajar antum di luar, ya lebih manfaat di pondok. Ya kita cari kan ganjaran, yang kita cari akhirat bukan dunia. Harta yang antum dapat belum tentu juga benar menurut syariat. Larangannya banyak ini, tadi saya bacakan. Semua ngajar karena Allah. Setiap dai dia tetap wajib berdakwah dengan ilmunya. Dakwah yang harus kita mulai dari mana? Pertama untuk diri kita sendiri. Yang kedua untuk siapa? Keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang ketiga kepada sanak famili. Bab Nabi diperintahkan oleh Allah SWT, apa? Wa anzir ashiratakal aqrabin. Ancam keluarga kamu yang terdekat. Ajarkan keluarga itu yang terdekat. Ajarkan masyarakat kita. Kenapa harus keluar kota yang jauh? Jadi ini penting harus perhatikan oleh para dai. Kecuali kalau memang ada hajar, ada keperluan yang memang mereka minta nasihat kepada kita, kita datang. Tapi enggak perlu bawa pasukan, bawa kru. Ini yang bikin orang-orang pada ngeluh. Kalau dia biaya sendiri enggak ada masalah. Ini kan enggak membebankan kepada siapa? Kepada panitia, kepada masjid. Semuanya teriak. Padahal kalau masjid itu mengumpulkan dana itu untuk masyarakat sekitar, terpenuhi itu dan banyak manfaatnya daripada memberikan kepada seorang dai dan pasukannya itu. Ya, saya pikir cukup sampai sini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.